صلوا على النبي محمد يا رسول الله سلامت ulang tahun سبحان المسلمين nyalakan handphonenya terangi dengan cahaya bersolawat dan selamatku.